Sungguh indah bila dipandangnya siung teluk Ambon yang jauh di sana. Banyak orang datang melihatnya, siung teluk Ambon yang indah dan permai. Apa tempo beta lihat lagi lautmu yang biru, pasirmu yang putih. Kalau ingat sampai di situ, siyo beta ingin pulang ke Ambon manise. Beta ingin pulang ke Ambon manis.